Niki aku karo sampean njaluk matine dhisik endi, Pak? Jere sing lanang, gayo dhisik aku to, Mak. Ya, Mak. Cek man aku ora mbok rumat. Ana cek man ya. Tekan omah lho, damen delek kandang, pacul seleno sing wedok ya ngono, rantang bereng delek ora-oran. Mlebu jeding adus bareng wong loro biur. Nah apa-apa meskipun udah tua mandi bersama. Pokok putune aja digowo ngono ae. Baratus mangan karonan imbuhan. Ih ya Allah, bar mangan turu blek sek. Tanpa beban, bahagia. Uangnya lho Bu, tambah akeh duwite, tambah akeh urusane, tambah akeh donyane, tambah loro awake, ngene apa mboten? Lambemu ngomong nggih. Tapi praktike uripmu ora ngono. Kula nanti tanglet saiki tak takokno maneh wong sugih waras, umpama iki ya. Saman kok nduwe dhuwit 150 juta. Ya. Di gawe bangun masjid karo ditawani sawah no mbok pilih ndi? Mulane rupane do kaya galengan iki ngono. Lho wonge lho padahal tambah ombo garapan sawahe, tambah loro awake, iya apa ora? Tambah soro, wis to mulane sing do seneng sawah nang, ambakno kono sawahmu. Sak ambah-ambane. Sawahe wong sak mbur napa baru nang tebas kabeh. Nek tambah pekoh sampean. Iki peloro sawah kok nang kulitmu apik-apik alus malah kaya ula weling ya perkara sawah kuwi. Geger kenceng dadi bengkong ya perkara kuwi. Hoi. Hoi. Ngapunten, ngapunten. Lah wong sing sawahe ombo karo sing sawahe ciut nggih sami mawon. Sing sawahe ciut lek mati kuburane ya sak sedenge awak. Sing sawahe ombo ki nek mati kuburane apa 100 meter persegi ngono. Nek pegelen sing duduk. Mangane nggih sami, sing sawahe ciut mangane ya sendokan, nganggo sendok. Lah sing sawahe ombo ki nek mangan mosok nggih sekrop. Utawa mesisan bego dilotek cangkeme ngono. Kok ya padha mawon. Wong kathahi Bapak Ibu. Hei. Hei. Wong bangun omah entek atusan juta. Apik mewah. Karek rampunge meh rampung tinggal finish. Lah kok ora melok ngenggoni to. Sing ngenggoni wong liya. Lah sing bangun entek atusan juta ya omahe cuyut. Hanya 1x2 meter tahan gempa anti lesus anti bledek. Kuburan. Pemanehane wong nang suweneng karo sapi. Dadi burohe sapi. Entutukno nyo nek seneng sapi nang ngingu 7 utawa 8 kepeloro kowe. Nek piye wong mangane sapi ya ngaritno, ngombe nyombor, tetong nimpalno, bengi akeh nyamuk diangi. Nek perlu nyelamboni. Masangi selambu lho wong dhewe turu ras lambunani. Sapu diselam apa sapine diselamboni. Suisu nimpalo tetonge. Deloknya wong sing suweneng rumah sapi ya ganteng sapine timbang wonge. Tapi ya wong isuk-isuk ngedusi sapi wong e sik jembure surung adus. Nang sapine lemu resik merecet wong e ya lha dituntun turut dalan angger wong ketok lho alok. Le kok gandeng sing dituntun karo sing nuntun. Dajal ginyo sampean tutukno. Hoi. Hoi. Uang iku ngapunten ngapunten. Janji sing disenengi barang donya mesti kecewa. Mereka barang donya kabeh harap rusak. Masa karepku to. Masa aku angger ngene mesti ndelok jam. Kan action saya. Jenenge wong ngaji masa mbokon metenteng ngene terus kaya wong katuken. Sekali-kali yo ngene, sekali-kali yo ngene iki kan yo action. Ngene. Masa angger ngene mesti ndelok jam. Kok usil men to kowe.